Udah kak sensei, emang enggak capek. Drama terus bikin rese. Gua tahu kok rewardnya gede, kayak abis menang lotre. Udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei. Berani video yang lagi drama, alur kisahnya telah terbaca. Udah gak asing sama tuh meta, klarifikasi pada akhirnya. Yang penting dapat banyak cuan, bodo amat sama omongan. Pesan masuk banyak yang endorsan, besok hidup jadi sultan. Emang enggak capek, drama terus bikin rese. Gua tahu kok rewardnya gede, kayak abis menang lotre. Udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei. Udah kak sensei, emang enggak capek. Drama terus bikin rese. Gua tahu kok rewardnya gede, kayak abis menang lotre. Udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei, udah kak sensei.